السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومسلمين رحمني ورحمكم الله، خصوصنا بابا tamu undangan yang kami hormati dari jajaran pemerintah kami yang mulia, apakah dari kalangan sipil maupun militer, juga para da'i, para ustaz, juga seluruh kaum muslimin yang saya hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, kita diberi hidayah ke dalam satu agama yang mulia, agama yang lengkap, agama yang penuh rahmat. Dalam rangka syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita wajib mengamalkan agama ini sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun apa yang telah terjadi dan apa yang sempat mencoreng indahnya agama ini, yaitu munculnya orang-orang yang salah paham terhadap agama dan kemudian mereka bersikap ekstrim melampaui batas, menghalalkan darah yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, darah kaum muslimin ataupun darah orang-orang kafir yang tidak halal untuk ditumpahkan karena kebodohan mereka, karena dangkalnya ilmu mereka. Dan ini sudah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membagikan pampasan perang pada perang Hunain, dan lebih banyak dibagikan kepada mereka-mereka yang baru masuk Islam, kepada Aqra' ibn Habis 100 ekor unta, kepada Fulan 100 ekor unta, kepada Al-Lan 100 ekor unta. Demikian pula sebagian yang lain 50 ekor. Adapun mereka-mereka yang memang sudah mukmin sejak awalnya, masya Allah, maka dipercayakan mereka dengan keimanan mereka. Ternyata ada seorang yang marah, terbelalak matanya, melotot kepada Rasulullah SAW, keluar otot lehernya, kemudian berkata dengan tidak sopan, dengan kurang ajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Muhammad, i'dil. Wahai Muhammad, bersikap adillah engkau. Sungguh demi Allah, engkau tidak membagi dengan pembagian yang diajarkan min fawqi sab'i samawat." Maksudnya engkau tidak membagi sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Menuduh Rasulullah SAW tidak adil. Menuduh seorang Nabi yang maksum dengan tidak membagi pampasan perang sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Ini tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka Nabi berkata, "Faman ya'dil illam a'dil." Kalau aku dikatakan tidak adil, siapa lagi yang akan adil? Rasulullah itu contoh teladan. Nabiyun mursal. Nabi yang diutus. Rasulun kirim. Tidak mungkin seorang Rasul menyelisihi hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini menuduh Rasulullah SAW tidak adil. Kata Nabi, siapa yang akan adil kalau Nabinya dianggap tidak adil? Maka sahabat yang lain berkata, "Ya Rasulullah, da'ni aqtulu." Ya Rasulullah, biarkan aku bunuh orang ini. Kurang ajar kepada Nabi. Menuduh Nabi tidak adil. Ila akhir. Kata Nabi, jangan. Jangan. Nanti manusia akan mengira bahwa aku membunuh sahabatku sendiri. Biarkan dia. Setelah orang itu berpaling pergi, Nabi menyatakan, "Yakhruju min dhi'i hadha." Akan keluar dari model manusia yang sejenis ini, "Qaumun min ummati." Satu kaum dari umatku yang membaca Al-Quran, "Qira'atukum ila qira'atihim bishay." Ma atau laisa qira'atukum ila qira'atihim bishay. Wa la salatukum ila salatihim bishay. Wa la siyamukum ila siyamihim bishay. Yaqra'una Al-Quran. La yujawizu hanajirahum. Kata Nabi, nanti akan keluar satu kaum dari model orang yang kayak gini ini. Satu kaum yang sholatnya mengalahkan sholat kalian. Puasanya mengalahkan puasa kalian. Ibadahnya mengalahkan ibadah kalian. Membaca Al-Quran tetapi tidak melampaui kerongkongan mereka. Artinya tidak masuk dalam hati. Tidak dipahami. La yafqahun. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tetapi tidak bisa memahami. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Berarti model orang yang seperti tadi, ekstrim, Nabi sudah dikatakan tidak berhukum dengan hukum Allah. Nabi. Apalagi yang lain selain Nabi. Rasulullah dikatakan, "Ya Muhammad, i'dil." Akan keluar nanti model-model orang seperti ini. Ciri-ciri berikutnya dikatakan, "Sayakhruju qawmun fi akhir zaman." Akan keluar nanti di akhir zaman. "Ahdathul asnan. Sufaha'ul ahlam. Yaquluna min khairi qawlil bariyah." Akan muncul di akhir zaman satu kaum muda-muda umurnya, dangkal-dangkal ilmunya, berbicara tentang ucapan yang terbaik, ucapan manusia yang terbaik. Ya, ini Rasulullah SAW. Berbicara atas nama Rasul. Qala Rasulullah, qala Rasulullah. "Yaqtuluna ahlal Islam." Membunuh kaum muslimin. "Wa yada'una ahlal awthan." Dan membiarkan kaum musyrikin. Ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita tahu bahwa munculnya ekstremisme, munculnya ajaran ekstrim adalah karena kedangkalan ilmu. Apa kata Nabi tadi? Sufaha al-ahlam. Dangkal-dangkal ilmunya. Apa kata Nabi tadi? Yaqruuna, atau dikatakan yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Baca Quran cuma di mulut, tidak masuk dalam hatinya. Apalagi adapun ibadah, kata Nabi, mengalahkan ibadah kalian. Puasanya mengalahkan puasa kalian, salatnya mengalahkan salat kalian. Tetapi tidak memahami agama dengan benar. Maka kalau kita membahas hari ini tentang mengapa teroris tidak pernah habis, maka kita akan jawab bahwa apa yang merupakan cikal bakal teroris, cikal bakal para khawarij, adalah orang-orang yang salah memahami agama. Berarti untuk menghentikannya harus dari dua sisi. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian berterima kasih kepada bapak-bapak dari aparat kepolisian, BRIMOB dan yang bersamanya, yang menanggulangi terorisme, menangkap mereka, menghukum mereka, ila akhirnya. Itu satu dari sekian cara untuk menumpas khawarij para teroris. Tetapi mengapa muncul lagi, ditumpas lagi, muncul lagi, ditumpas lagi, muncul lagi? Karena masalahnya ideologinya, dan ini tentunya tugas para kiai, tugas para da'i, tugas para ustaz, untuk meluruskan pemahaman, untuk meluruskan penjelasan agama, agar jangan sampai mereka salah paham. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kalau kerjasama ini terjalin baik antara penguasa dengan para ulama, antara mereka yang memiliki kekuatan dan tentara dengan mereka yang memiliki ilmu, maka niscaya menumpas mereka dari dua sisi. Bisayfi was-sinan wa bil hujjati wal bayan. Sayfus sinan, dengan pedang dan tombak, ini tugas para penguasa. Wa bil ilmi wal bayan, bil hujjah wal bayan, dengan penjelasan, dengan dalil. Ini yang kedua, ini tugas para ulama, ahlul ilmi, untuk meluruskan kembali pemahaman agama yang hak, agama Islam, agama yang indah, agama yang penuh rahmat, agama yang merupakan agama yang sempurna. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kita akan bahas sedikit betapa ajaran terorisme, ajaran khawarij sangat berbeda dengan ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasul kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebar rahmat dan kasih sayang. Sedangkan mereka menyebar laknat, menyebarkan permusuhan. Ini perbedaan yang sangat jelas. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta oleh beberapa orang, ya Rasulullah, doakan kejelekan kepada kaum musyrikin agar Allah binasakan mereka. Apa jawab Nabi SAW dalam riwayat Muslim? Qala inni lam ub'ats la'anan, innama bu'itsu rahmatan. Aku tidak diutus untuk menjadi tukang laknat. Aku diutus untuk menebar rahmat. Lihat. Maka kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, menyatakan kalau ada orang yang berdoa, ya Allah hancurkanlah penguasa, ya Allah laknatlah penguasa, maka itu ciri-ciri khawarij, ciri-ciri teroris. Mengapa? Karena engkau jelas menebarkan laknat, bukan menebarkan rahmat. Kalau engkau berpikir doamu akan dikabul, milih mana? Milih penguasa mendapatkan hidayah dan petunjuk, atau memilih mereka dilaknat. Ajib. Sungguh aneh kalian ini. Apa tujuan dakwah kalian, wahai para teroris? Kalau tujuan kalian dalam dakwah kalian adalah menebar rahmat, maka seharusnya berdoa, Allahumma hdihim, ya Allah berilah petunjuk pada mereka. Allahumma aslih hulata umurina, ya Allah perbaikilah penguasa kami, bimbinglah mereka ke jalan yang lurus, berilah petunjuk pada mereka. Seperti itu harusnya. Tetapi kalau berdoanya, Allahumma la'anhum, Allahumma dabbirhum tadbira, Allahumma. Ikhwani fillah na'azakullah, itu doa kunut nazilah terhadap orang-orang kafir. Itu pun tidak boleh sekian banyak, sekian lama, beberapa puluh hari turun ayat Allah SWT kepada Rasulnya untuk mengatakan dengan kalimat laisa laka minal amri syai'un, tidak ada urusanmu dalam masalah ini. Apakah Allah akan memberikan hidayah pada mereka atau Allah akan mengadab mereka? Nabi SAW mengajarkan dan menyampaikan pada kita bahwa aku diturunkan oleh Allah sebuah ayat. Laisa laka minal amri syai'. Ini bukan urusanmu. Apakah Allah akan memberikan petunjuk pada mereka atau Allah akan menghadap mereka? Artinya disuruh untuk cukup. Ikhwani fiddin a'azakumullah, mungkin tidak jauh dari kita ucapan Rasulullah SAW ketika ditawarkan oleh malakul jibal, oleh malaikat gunung, ketika Rasulullah SAW terusir, ketika Rasulullah SAW dihina, ketika Rasulullah SAW dilempari dengan batu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya ketika beliau dalam keadaan disakiti hatinya, disakiti badannya. Tetapi ketika datang malakul jibal, diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian berkata, ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah untuk mentaati kamu. Kalau engkau inginkan agar aku lemparkan dua gunung batu ini pada mereka, aku akan lakukan. Allah menyuruh aku untuk mentaati permintaanmu. Apa yang inginkan ya Rasulullah? Apakah kau ingin aku azab mereka dengan menimpakan dua gunung batu ini? Ternyata yang dipilih oleh Nabi bukan itu. Padahal musyrikin, padahal mencaci, mencerca, memusuhi, mengusir, melempari bahkan. Kata Nabi, tidak. Allahumma hdihim, fa innahum la ya'lam. Ya Allah berilah petunjuk pada mereka, mereka belum paham. Dalam riwayat yang lebih sahih, Rasulullah SAW menyatakan, bal narju min aslabihim man ya'budullah, bahkan kami berharap dari turunan mereka akan ada yang beribadah pada Allah SWT. Artinya kalaupun bapak-bapaknya ini, orang-orang tuanya ini masih belum masuk Islam, aku berharap anak-anaknya nanti akan ada yang beribadah pada Allah SWT. Rahmat, kasih sayang. Dan juga yang sejenis ini, yang juga riwayat yang sahih tentang suku Daus dalam Bukhari dan Muslim, datang Tufail radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, ya Rasulullah, dari suku Daus, Ad-Dausi, suku Daus menentang Allah dan Rasulnya. Ud'u alaihim, doakan kejelekan pada mereka agar Allah menimpakan pada mereka azab. Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit. Para sahabat yang duduk di sekitarnya mengatakan, hancur Daus, binasa Daus. Karena doa Rasulullah SAW makbul, diterima. Ketika mengangkat tangannya ke langit dan berkata, ya Allah, hancur Daus. Ternyata yang keluar dari mulut Rasulullah bukan doa kehancuran. Lihat riwayatnya, qala Rasulullah SAW, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah petunjuk kepada suku Daus dan datangkan mereka kemari. Allahumma hdihim, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah hidayah kepada suku Daus dan bawa mereka kemari. Alhamdulillah, tidak berapa lama suku Daus masuk Islam berbondong-bondong datang kepada Rasulullah SAW menyatakan, kami masuk Islam. Alhamdulillah. Ini salah satu contoh. Kalau mereka kaum pemarah, Mereka kaum reaksioner, mereka kaum emosional, yang mereka berjalan dengan emosi dan kemarahan, bukan dengan kasih sayang. Sudah berbeda. Ajaran Islam ajaran rahmat, sedangkan aliran ini ajaran ekstrim khawarij, ajaran ekstrim dan terorisme adalah sungguh bertentangan dengan rahmat Islam. Contoh kedua, apa yang mereka pahami tentang jamaah? Mereka menamakan diri mereka jamaatul muslimin. Mereka menamakan diri mereka Islam jamaah. Mereka menamakan diri mereka jamaah Islamiyah. Jamaah, jamaah, jamaah. Baik, mari kemari. Kita pahami bersama dari Quran dan Sunnah. Apa itu makna al-jamaah? Mereka memahami bahwa kelompok mereka yang kecil ini sebagai jamaah. Dan apa yang merupakan pemimpin mereka atau siapa yang merupakan pemimpin mereka dikatakan imam. Kemudian mereka baiat, sumpah setia, aku akan siap untuk sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Akhirnya muncullah sekian imam-imam, sekian jamaah-jamaah. Imam yang sana dibaiat, imam yang di sini dibaiat, imam yang di Celengsi dibaiat, imam yang di Solo dibaiat, imam yang di Malaysia dibaiat. Sekian banyak imam. Padahal Nabi menyatakan idza buyi'a khalifataini falyaqtul ahaduhuma al-akhar. Kalau dibaiat dua imam, maka bunuh salah satunya. Dalam riwayat, bunuh yang terbelakang. Apa jadinya kira-kira kalau sekian banyak imam masing-masing berbaiat sumpah setia, aku akan siap untuk sami'na wa ata'na denganmu. Awas, kalau keluar melepaskan diri dari baiat, kamu kafir. Man kharaja minal jama'ati qida shibrin, siapa yang keluar dari jamaah sejengkal saja, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah, kata mereka. Membawakan hadis dengan pemahaman yang salah. Hadisnya sahih. Keluar dari jamaah sejengkal saja, maka matinya mati jahiliyah. Aib kita dudukkan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an, wala tafarraqu. Bersatulah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Ayat ini memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk bersatu dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Ternyata maknanya ada dua dan tidak saling bertentangan. Makna yang pertama adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Kulluhum binnar illa wahidah. Wahia al-jama'ah. Kata Nabi, umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Dan dikatakan semuanya dalam neraka kecuali satu golongan. Yaitu al-jama'ah. Ketika ditanya siapa al-jama'ah ya Rasulullah. Qala ma ana alaihi wa ashabi. Al-jama'ah adalah yang aku dan para sahabatku ada di dalamnya. Berarti yang namanya jamaah adalah Rasulullah SAW dan pengikutnya dari kalangan para sahabat dan yang mengikuti mereka. Ini jamaah. Makna jamaah yang pertama. Makna jamaah yang kedua disebutkan di dalam hadis juga. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman. Ketika Hudzaifah bertanya, apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan-kejelekan? Kata Nabi, na'am. Bala. Akan ada kejelekan-kejelekan. Apakah setelah kejelekan ini ada lagi kebaikan? Na'am. Akan ada kebaikan lagi. Wafihi dakhan. Tetapi ada kekaburan di dalamnya. Sampai Allah menggambarkan akan munculnya du'at ala abwabi jahannam. Menggambarkan adanya para tukang-tukang fitnah dajjalun, para pendusta-pendusta ila akhir. Hudzaifah ibn al-Yaman takut dan berkata, ya Rasulullah, kalau kami sempat menemui masa-masa fitnah tersebut, apa yang kami lakukan? Kata Nabi, talzam jama'atul muslimin wa imamahum. Tetaplah bersama jama'ah kaum muslimin dan penguasanya. Hadis Hudzaifah muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan nasihatnya hampir sama. Jika datang pada kalian penguasa-penguasa yang begini dan begitu, tasbiru, sabarlah kalian. La tanzi'anna yadan min ta'ah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, jangan lepaskan tanganmu dari bai'at. Jangan lepaskan tanganmu dari ketaatan pada penguasa. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ayat tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, menyatakan dengan kalimat ayyuhan nas. Perhatikan asar ini sebagai tafsir dari salaf terhadap ayat tadi. Ayyuhan nas alaikum bitta'ati wal jama'ah. Wahai manusia, hendaklah kalian tetap taat pada penguasa kalian dan tetaplah kalian bersama jamaah. Karena sesungguhnya itulah tali Allah yang sangat kuat. Itulah tali Allah yang sangat kuat. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, berarti al-jamaah bermakna kebenaran. Siapa yang mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya, berarti dia di dalam jamaah. Makna yang kedua, jamaah adalah kumpulan kaum muslimin dan penguasanya. Dan penguasanya disebut imam, disebut sultan, disebut dengan sekian istilah yang maknanya sama, penguasa. Baik, sekarang kita terapkan. Apakah dibenarkan kalau pimpinan organisasi mereka dikatakan penguasa? Siapa yang bisa membuktikan kalau pimpinan JIIJ, Jamus dan sebagainya, pimpinannya adalah imam yang harus dibayar, penguasa? Ada yang bisa membuktikan? Tidak akan ada yang bisa. Mengapa? Kenyataannya tidak memiliki kekuasaan. Masa imam penguasa kok ditangkap, dipenjara, dikejar-kejar, buron? Berarti dia tidak punya kekuasaan. Kalau tidak punya kekuasaan, bukan penguasa. Berarti penamaan imam itu pemahaman yang dusta, pemahaman palsu. Itu adalah julukan-julukan yang tidak layak untuk mereka. Apalagi khalifatul muslimin, sebagaimana disebutkan yang di sana, yang di pojok sana, di pedalaman jeleng-jelengnya, dengan kalimat khalifatullah bil am. Ngomongnya saja masih penat, enggak bisa fasih. Khalifatullah tinggi sekali. Khalifah itu penguasa. Apakah mereka memiliki kekuasaan? Tidak memiliki kekuasaan. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ini contoh kedua. Kalau mereka menafsirkan jamaah dengan organisasi, ternyata dengan ayat-ayat dan hadis-hadis tadi, makna jamaah adalah kumpulan kaum muslimin dengan penguasanya. Maka sebuah negara atau sebuah daulah atau sebuah apa saja, kumpulan kaum muslimin dan dikuasai oleh satu penguasa muslim, maka itu adalah al-jamaah. Disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullah, dulu dikatakan khilafah karena kekuasaannya mencakup seluruh kaum muslimin. Kemudian di akhir-akhir hancur khilafah, terpecah-pecah menjadi dua iliyat, negara-negara kecil. Apa kata Imam Syaukani? Bahwasanya apa yang sudah Allah takdirkan terjadi, apa yang sudah diisyaratkan oleh Nabi terjadi, yaitu terpecah-pecahnya kaum muslimin menjadi sekian negara dengan penguasa-penguasanya. Maka kata Imam Syaukani rahimahullah dalam tafsirnya, maka setiap orang yang ada di wilayah tersebut wajib dia untuk tetap taat pada penguasanya yang di daerahnya selama menyuruh kepada kebaikan-kebaikan. Berarti yang di sini mentaati penguasa yang di sana, yang di sini menguasai penguasa yang di sini. Dinukil oleh para ulama kita hari ini dan berkata dengan jelas negeri kalian disebut. Yang di Indonesia harus taat pada penguasa di Indonesia. Yang di Saudi harus taat penguasa di Saudi. Yang di Yaman harus taat pada penguasa di Yaman. Wahakadha. Dan demikianlah ajaran sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau mereka menyuruh kebatilan, kalau mereka menyuruh kemaksiatan, kalau mereka menyuruh hal-hal yang begini dan begitu, tidak ada ketaatan pada siapapun dalam menentang Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak taat. Tetapi bukan berarti kita memisahkan diri atau menghalalkan darah mereka ataupun memberontak, tidak. Nasihat dari Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu kepada beberapa sahabatnya, aku merasa tidak akan lama lagi hidupku, maka peganglah nasihat dariku. Hendaklah kalian mentaati penguasa setelahku dan sabarlah terhadap kekurangan-kekurangan mereka. Kalau menyuruh kepada kamu perkara yang jelek, yang haram, katakan, aku sami'na wa ata'na, aku dengar, aku taat, dalam keadaan fidami dunadini. Ini lafaz Umar bin Khattab. Fidami dunadini. Aku siap mentaati perintahmu, wahai penguasaku, dalam masalah darahku, badanku. Adapun agamaku, tidak. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ibadah-ibadah. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah. Kalimat terakhirnya, setelah berkata, katakan fi dami duna dini, aku taat pada darahku bukan pada agamaku. Wala yanzi'anna yadan min tha'ah, tetapi tetap jangan cabut tanganmu dari ketaatan. Bukankah perintah-perintah mereka banyak? Yang ini tidak ditaati. Yang sekian, kenapa tidak? Ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, perintah-perintahnya, hukum-hukumnya positif. Dilarang mencuri, dilarang merampok, dilarang mengganggu, dilarang apalagi? Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Narkoba, dilarang. Semua itu baik. Tapi kan hukumnya tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum dibagi dua, ada hukum had, ada hukum ta'zir. Had itu yang sudah ditentukan dalam Quran, sedangkan ta'zir adalah ijtihadnya penguasa. Mau dicambuk, mau dipenjara, mau yang kedua, ta'zir. Hukum had dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang sudah baku. Itu pun kalau ada ijtihad penguasa melihat korelasinya, keterkaitannya, kemudian merubahnya dengan yang lain atau menguranginya. Ini dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika mencuri, ditanya dan sebagainya, tidak dipotong tangannya. Malakum muslimin yang ditegur dengan keras oleh Amirul Mukminin Umar. Mengapa? Setelah diselidiki, orang ini benar-benar kelaparan sehingga terpaksa mencuri. Tidak dilaksanakan potong tangan. Dan kemudian diumumkan, hendaklah kalian perhatikan orang-orang di kampung kalian, siapa yang kekurangan dan kelaparan. Ila akhir. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Demikian pula beberapa ulama hari ini yang menyatakan kalau engkau terapkan hukum rajam hari ini dalam keadaan sebab-sebab zinanya sebanyak ini, itu bukan hikmah. Kok bisa? Iya. Tarikan ke arah zina di setiap tempat, bahkan di setiap daerah, setiap bahkan di HP-mu ada tarikan zina. Ini tutup semua pintu-pintu syaitan baru. Awas. Kalau sampai ada yang zina, dirajam. Ini namanya hikmah. Lihatkan ini nazakumullah. Ternyata ijtihad para ulama jauh ke depan. Rinci. Melihat ayat yang ini, melihat pula ayat yang itu. Melihat hadis yang ini, melihat pula hadis yang itu. Hadis itu ada yang am dan ada pengkhususnya. Ada yang mutlak, ada muqayyadnya. Ada yang global, ada rinciannya. Maka mereka-mereka yang kata Nabi sufahaul ahlam, dangkal-dangkal ilmunya, mereka inilah yang kadang ketika marah ekstrim, melampaui batas kebablasan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya berangkat untuk haji dan umrah. Dan Nabi memberitakan, aku melihat dalam mimpiku bahwa kita akan masuk Masjidil Haram dengan aminin, dengan aman, muhallikina ru'usakum wa muqassirin, dalam keadaan kalian mencukur rambut-rambut kalian dan menggundur rambut-rambut kalian. Semangat para sahabat berangkat. Ternyata sampai di daerah yang namanya Hudaybiyah, mereka ditahan oleh musyrikin, tidak boleh masuk. Kami akan umrah, tidak boleh. Kami tidak membawa senjata. Kami tangan kosong. Kami tidak mau apa-apa. Kami hanya ingin ibadah. Kata mereka, tidak boleh. Terjadilah dialog sampai kemudian muncul acara perjanjian Hudaybiyah. Isi perjanjiannya, hari ini kalian semua pulang, tidak boleh masuk Mekah. Tahun depan silahkan, itu pun dikasih waktu 3 hari, tidak boleh lebih. Kemudian yang berikutnya, bahwa mereka yang masuk Islam dari Mekah ke Madinah harus dikembalikan. Kembalikan ke Mekah. Adapun yang murtad dari Madinah ke Mekah, tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Para sahabat melihat perjanjian seperti ini jengkel. Ini tidak ada. Ya Rasulullah, untuk apa kehinaan ini? Masa kita mau diledakkan seperti itu? Kenapa kita harus pulang? Kenapa kita tidak maksa masuk saja? Kami siap melawan mereka. Kami rijal, ahli perang. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, jawaban Rasulullah SAW adalah ayat yang turun ketika itu, yaitu perintah untuk bersikap adil. Kunu syuhada, jadilah kalian orang-orang saksi-saksi. Bilqis, dengan adil. Wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala anna ta'jilu i'jilu huwa akrabu lit-taqwa. Sesungguhnya kebencian kalian kepada kaum itu jangan menjadikan kalian berbuat tidak adil. Bersikap adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Kami tahu, seakan-akan maknanya, kami tahu kalian benci pada musyrikin yang menghalangi kalian ibadah. Kami tahu. Tetapi jangan melampaui batas, jangan kebablasan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu. Janganlah kebencian kalian pada kaum tersebut menjadikan kalian bersikap tidak adil. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Bersikap adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Apa maknanya adil di sini? Maknanya adil adalah tetap dalam hukum-hukum Allah. Tempat itu tempat suci, tempat haram. Negeri itu negeri yang haram. Bulan itu bulan haram. Tidak boleh kita lecehkan dengan pertumpahan darah. Bukankah bulan itu bulan suci? Bulan Dzulhijjah. Bukankah tanah itu tanah suci? Tanah haram yang kita tidak boleh berburu merpati, tidak boleh. Apalagi perang. Berburu enggak boleh. Yang di luar itu boleh. Apalagi pertumpahan darah. Tapi mereka, kami tahu kalian benci pada kaum itu. Tetapi la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu. Janganlah kebencian kalian pada satu kaum menjadikan kalian bersikap tidak adil. Ikhwani fi din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti yang berikutnya yang membedakan antara agama yang berdiri di atas kitab wa sunnah dengan apa yang merupakan pemahaman-pemahaman khawarij, pemahaman para teroris, sangat berbeda jauh. Kalau mereka seakan-akan yang namanya kemarahan itu boleh dilampiaskan sepuas-puasnya. Sehingga salah seorang mereka berkata dalam bukunya, saya suka yang berbau darah. Apa itu? Yang suka berbau darah. Syaitan. Darah itu mahal harganya. Kok suka yang berbau darah? Emang Dracula? Muslim, seorang Muslim seharusnya punya rahmat. Orang-orang kafir pun tidak semuanya mereka dihalalkan darahnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk memerangi mereka yang memerangi kalian. Qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Lihat, qatilu fi sabilillah alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Itu pun diajarkan untuk la ta'tadu, jangan melampaui batas. Ini ayat jelas sekali. Perangilah mereka yang memerangi dan jangan melampaui batas. Jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Maka pasukan-pasukan perang kaum muslimin, pasukan-pasukan Rasulullah SAW, singa-singa padang pasir yang para pemberani, dinasihati sebelum berangkat perang. Ughzu fi sabilillah. Peranglah di jalan Allah. Wala taghullu, dan jangan mencuri pampasan perang sebelum dibagi oleh imam. Wala tumathilu, jangan cacati musuh. Wala taqtulu walidan, dan jangan bunuh anak-anak kecil. Jangan bunuh para wanita. Wala asifan, dan juga para pekerja. Subhanallah. Ternyata yang tidak diboleh dibunuh bukan hanya anak kecil dan perempuan, termasuk asifa. Asifa ini sipil yang enggak ikut perang, enggak boleh dibunuh. Berarti ini ajaran Islam. Sebelum mereka berbicara, sebelum mereka rapat di PBB, sebelum mereka menentukan hukum positif, sudah ada dalam sunnah, la taqtulu walidan wala asifa. Nabi ketika berjalan dengan pasukan perang, tiba-tiba melihat ada bangkai wanita terbunuh. Orang kafir memang, tetapi perempuan. Kata Nabi, siapa yang membunuhnya? Pasukan terdepannya Rasulullah. Diutus seseorang untuk berlari ke depan. Sampaikan pada pasukan terdepan. Jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh wanita, dan jangan bunuh asifa. Pekerja yang tidak ikut perang. Petani sedang menggarap sawah dibunuh. Zalim ya akhi. Tapi kafir, kafir tapi apa yang dia lakukan terhadap kalian dan agama kalian? Memang kafir, apakah rata kafir itu sama? Hukumnya, mereka halal darahnya? Kalau mengatakan ya, ini contoh yang kelima. Perbedaan antara Islam yang penuh rahmat dengan pemahaman mereka yang batil. Agama Islam yang adil dengan emosional mereka yang tak kenal ampun, tidak kenal rahmat. Beda antara satu kafir dengan kafir lainnya. Sebagai contoh, Rasulullah SAW mengancam orang yang membunuh orang kafir yang terikat janji. Man qatala mu'ahidan lam yarih ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang terikat janji, maka tidak akan mencium bau surga. Ancamannya keras sekali. Tidak mencium bau surga. Padahal surga tercium dari sekian jauh. 40 tahun perjalanan. Hadis yang kedua hampir sama. Hanya disebutkan dalam lafaz itu zimmiyan. Man qatala zimmiyan lam yarih ra'ihatal jannah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Siapa yang membunuh kafir zimmi? Kafir zimmi adalah kafir yang di bawah kekuasaan kaum muslimin, membayar jizyah, yang membayar upeti atau pajak, dan tidak menentang penguasanya. Agamanya untuk dirinya, di rumahnya dan keluarganya. Tidak boleh dibunuh. Man qatala zimmiyan, siapa yang membunuh kafir zimmi, niscaya dia akan terancam dengan ancaman tidak mencium bau surga. Bagaimana akan masuk? Mencium bau surga saja tidak. Apalagi mau jadi burung-burung hijau di dalam jannah. Masya Allah, ketinggian Pak. Ketinggian. Doakan saja semoga diampuni dosanya, titik itu sudah sangat bagus sekali. Mudah-mudahan dimaafkan kesalahannya. Lalu memastikan ada dalam jannah sebagai burung-burung itu ketinggian. Berlebihan, lebay. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu baru dua jenis orang kafir. Ada jenis yang ketiga, bahkan dalam Al-Quran. Apakah mereka tidak pernah membaca ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajiruhu hatta yasma' kalam Allah. Kalau ada seorang dari musyrikin minta perlindungan di negeri kamu, maka berilah perlindungan agar dia bisa mendengar ucapan Allah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayatnya ada dalam Al-Quran, tapi mereka tidak peduli. Kita heran, mereka baca atau tidak baca? Apa jawabannya? Ada dalam hadis tadi jawabannya. Yaqra'una al-Qur'ana wa la yujawiz hanajirahum. Mereka membaca, tapi tidak masuk ke dalam hatinya. Yaqra'una al-Qur'an la yujawiz hanajirahum. Mereka membaca Quran tetapi tidak melampaui kerongkongannya, hanya suara di mulutnya dan getaran di pita suaranya, titik. Adapun hatinya la yafqahun. Ayat yang sangat jelas, baca terjemahannya saja akan dipaham. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu. Kalau ada orang musyrik minta perlindungan, maka berilah perlindungan supaya bisa mendengar ayat Allah. Kalau datang dibunuh, minta perlindungan dibunuh, kapan mereka mau dengar ayat Allah? Kapan mau dengar dakwah? Kapan mau dengar dakwah kalian, nasihat kalian, wahai kaum muslimin? Para ulama, ketika ada jenazah lewat, siapa? Si fulan kafir, menangis dia. Muridnya, teman-temannya berkata, ya Syekh, ini kafir. Iya, aku tahu dia kafir. Kenapa menangis? Apakah kalian tidak menangis? Apakah kalian tidak sedih bahwa kalian gagal mendakwahi orang ini sampai matinya dalam keadaan kafir? Sedih dia. Merasa, saya gagal. Saya belum bisa menasihati dia untuk masuk Islam sampai matinya. Kasihan dia. Mati dalam keadaan kafir. Paham pandangan para ulama? Punya rahmat. Kasihan dia mati dalam keadaan kafir. Ini gara-gara saya, kamu-kamu semua ini. Belum mendakwahi mereka. Belum mengajari mereka. Belum mengingatkan mereka tentang akhirat. Rasulullah SAW dicerca tiap hari. Dicaci maki, diludahi tiap hari oleh seorang anak muda. Ketika sehari, dua hari, tiga hari, tidak muncul anak itu. Ditanya, mana dia? Ya Rasulullah, dia sedang sakit. Ditengok ke rumahnya. Bukan ditengok karena cinta kepada orang itu, bukan. Bukan ditengok karena dia suka dicaci maki, bukan. Tetapi Rasulullah masih berharap kalau mau masuk Islam. Masih punya harapan. Masih terus menginginkan orang ini selamat. Nasihati. Ketika ditengok sedang sakit, apa kabarnya, bagaimana? Kemudian ditanyakan, apakah belum waktunya engkau masuk Islam? Betul-betul kagum anak muda ini. Betul-betul tersentuh hatinya. Ini jelas bukan orang sembarangan. Du akhlaqin thayyibah wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau wahai Rasul memang di atas akhlak yang mulia. Di puncak ketinggian akhlak. Maka tersentuh dia. Memandang ke bapaknya. Seakan-akan minta izin. Karena sudah parah sakitnya. Mengandang pada bapaknya. Bapaknya menyatakan, Ati' Abul Qasim. Turuti kemauan Abul Qasim. Maka dia mengucapkan Alhamdulillah. Dengan kalimat, Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi. Bahwa tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa engkau benar-benar Rasulullah. Dengan yakin Mengapa? Lihat akhlaknya yang mulia dan lihat harapannya dan keinginannya agar semua manusia selamat. Maunya semua manusia selamat. Harapan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebabkan anak muda tadi masuk Islam. Maka Nabi mengatakan alhamdulillah yang menjadikan orang ini mendapatkan hidayah di akhir umurnya. Ikhwani fi din a'azakumullah, sudah berapa jenis kafir? Kafir zimmi, kafir mu'ahad, dan yang meminta suaka politik. Rasulullah diriwayatkan pula satu kisah dari Ummu Hani radhiyallahu taala anha. Beliau kedatangan tamu orang kafir di rumahnya. Kemudian mengumumkan pada tetangganya, pada jirannya, bahwa aku menjamin keamanan tamuku, jangan diganggu. Kemudian datang Ali bin Abi Thalib. Aku dengar si fulan ada di sini. Biar aku bunuh dia. Tidak bisa. Dia di bawah jaminanku, kata Muhani. Ketika terjadi perbedaan pendapat, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Muhani, aku memberikan jaminan keamanan pada tamuku ini. Tetapi si fulan dan si fulan tidak menganggapnya dan akan membunuhnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku menjamin keamanan orang yang dijamin oleh Ummu Hani sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu taala anha. Sesungguhnya keamanan tersebut bisa diberikan oleh rakyat yang terendah sekalipun. Kama qala bima ma'na, semana dengan itu Nabi menyatakan bisa diberikan keamanan oleh rakyat yang paling rendah sekalipun. Artinya di sini misalnya siapa yang paling rendah? Dia datangan tamu dari negeri kafir yang sedang perang. Harusnya kan dibunuh. Terus dia berkata, "Tidak, itu tamu saya." Boleh. Laporkan pada pemerintah, "Itu tamu saya." Tidak, jangan diganggu. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula yang mirip dengan ini, kalau tadi minta suaka politik, minta tinggal di situ. Yang berikutnya, tamu tidak boleh dibunuh walaupun kafir. Datang dua orang utusan kepada Rasulullah SAW. Aku utusan dari Rasulullah Musailamah Al-Kadzab. Al-Kadzab itu dari saya. Kalau dianya tidak mengatakan kadzab. Saya utusan Rasulullah kepada Rasulullah, katanya. Untuk pembagian wilayah. Bagian sini wilayah kami, bagian sini wilayah kamu. Bagaimana tidak marah Rasulullah SAW? Sangat marahnya. Kok kurang ajar sekali? Nabi yang palsu, kadzab, dianggap sama dengan Rasulullah yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, "Lau kuntu qatilan wafdan laqataltukuma." Kalau aku boleh membunuh tamu, akan aku bunuh kamu berdua. Kalau boleh membunuh tamu, membunuh utusan, akan aku bunuh kamu berdua. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Walaupun sudah ada di hukum positif yang disepakati oleh seluruh negara-negara pada hari ini, saya katakan bahwa itu mereka baru bicaranya kemarin. Sedangkan ini yang diucapkan Rasulullah SAW sejak awal pertama turunnya ayat ini. Ketika mereka masih badu, masih badui, masih enggak ngerti apa-apa. Agama sudah mengatur bahwa utusan tidak boleh dibunuh. Kalau saja aku boleh membunuh utusan, akan aku bunuh kamu berdua. Artinya tidak boleh membunuh utusan. Disuruh pulang, pergi kalian. Adapun utusan-utusan Rasulullah ke Raja Persia, Raja Romawi, Raja Muqawqis, Raja Qibti, utusan-utusan dakwah, lihat apa yang terjadi. Ada yang dibunuh, ada yang dipotong telinganya, ada yang dicacati, dizalimi. Ya ada pula yang mengutus malah memberikan hadiah-hadiah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, artinya mereka masih belum mengerti tentang hukum utusan. Barakallahu fikum, bandingkan sekarang dengan ajaran tadi. Ajaran bid'ah khawarij. Ajaran ekstrim. Ajaran para pemarah. Yang kalau marah silakan puaskan sepuas-puasnya. Ikhwanifiddin, a'azakumullah. jengkel sama orang-orang Denmark yang bikin karikatur, keluar tetangganya dibunuh. Apa namanya kalau bukan kebodohan? Salah apa dia? Dia tetanggamu, tapi kan kafir. Kasihan. Sufahaul ahlak, dangkal ilmunya. Diriwayatkan dalam Adabul Mufrad oleh Imamul Bukhari. Dalam Adabul Mufrad dari Ibnu Jubair rahimahullah, ketika menyembelih seekor kambing menyatakan bagikan pada tetangga-tetangga, khususnya yang sebelah ini, tetangga kita Yahudi. Budaknya bertanya, "Ah Yahudi? Apakah Yahudi ini juga?" Iya. Dia tetangga kita. Rasulullah SAW bersabda, berkata bahwa mazala Jibril, Jibril terus mewasiatkan padaku, tetanggamu, tetanggamu, tetanggamu, sampai kata Nabi, aku khawatir jangan-jangan tetangga itu mewarisi. Saking seringnya Jibril berbicara tetangga, tetangga, tetangga. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti dipahami oleh pemahaman salaf, pemahaman para sahabat, bahwa tetangga itu semuanya yang muslim maupun yang kafir. Kata para ulama, mereka memiliki hak-hak yang harus kita tunaikan. Kalau mereka muslim, punya hak keislaman dan hak tetangga. Kalau mereka kafir, mereka punya hak tetangga, tidak memiliki hak keislaman. Hak tetangga tetap. Kita tidak mengganggunya, kita tidak bersikap atau bersuara dengan suara yang keras mengganggunya. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adapun salatnya mengalahkan salat kalian. Adapun puasanya mengalahkan puasa kalian. Adapun ibadahnya mengalahkan ibadah kalian. Tetapi ilmu enggak ada. Dan ini yang berbahaya. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika ditanya tentang khawarij, bagaimana mereka-mereka ini, para pemberontak khawarijin, dijawab oleh beliau rahimahullah, kasihan mereka. Kasihan mereka. Ra'au munkaran. Mereka melihat kemunkaran. Faghayyaru bima huwa ankar minhu. Kasihan mereka melihat kemunkaran, kemudian ingin merubahnya dengan sesuatu ternyata lebih munkar daripada yang pertama. Kasihan mereka melihat kemunkaran, ingin dirubah ternyata dengan sesuatu yang lebih munkar lagi. Penguasa membunuh satu, dua orang, khawarij melawan. Akhirnya yang terbunuh 100-200 orang. Yang tadinya 100-200 orang di Sudan, ketika masyarakat melawan, yang mati 2 juta orang. Yang tadinya terbunuh sekian, ketika mereka melawan, yang terjadi kehancuran sebuah negara. Hancurnya Suriah, kacaunya Yaman, kacaunya apa lagi? Semua karena mereka-mereka yang menghalalkan darah. Yang di Yaman pemberontaknya Syiah, Rafidhah. Yang di Suriah campur. Satu kelompok Syiah, satu kelompok Khawarij murni, satu kelompok lagi ISIS yang merasa punya negara Islam, daulah Islamiyah, dan seluruh dunia kafir kalau tidak baiat pada imamnya. Ini ainul khawarij, ini intinya khawarij. Sehingga mengancam, bukan hanya mengancam Indonesia, mengancam Indonesia, mengancam Mesir, mengancam Saudi. Kalau nanti kami berhasil, urusan di sini selesai, kami akan serang kalian. Loh, emang kita di sini kafir semua? Yang di Mesir kafir semua. Yang di Saudi kafir semua. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Jamnya mana? Dikasih batas waktu tapi tidak tahu jamnya. Qala, satu lagi perbedaan ideologi sesat mereka dengan ajaran Islam yang murni, bahwa agama Islam mengajarkan untuk berdakwah dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah, ajaklah mereka dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan bantahan-bantahan yang baik. Ini dakwah dengan hikmah, yakni dengan penjelasan yang gamblang, dengan penjelasan yang diiringi dengan dalil-dalil, pembuktian-pembuktian, sehingga terbukti jelas seperti matahari. Ini hikmah namanya. Dan termasuk hikmah adalah memulai dengan kelembutan. Yang kedua, kalau mereka punya syubhat, punya kesalahpahaman, atau sebelum kesalahpahaman, kalau mereka memiliki sesuatu yang membuai mereka, artinya kemaksiatan atau kesenangan dunia, atau dia tenggelam dalam syahwat, maka diberi terhib buat terhib. Terhib, berita-berita gembira. Sedangkan terhib, menakut-nakuti. Berita gembira dan menakut-nakutnya dengan hujjah, dengan dalil, dengan jannah atau nar. Berita gembira dengan jannah dan ancaman dengan neraka. Berita gembira dengan hidayah dan petunjuk, ancaman kesesatan-kesesatan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Walaupun sering disalahpahami, setiap kita memperingatkan, hati-hati, jangan sampai kalian sesat, jangan sampai kalian menyimpang, ini jalan yang salah, ini jalan yang dolal, langsung menuduh kami dikatakan sesat. Kalau bin Azab, padahal itu ancaman. Adapun kepastian, nanti akan ada hisabnya yaumul qiyamah. Ayat membuktikan kalau ini sesat, hadis membuktikan kalau ini benar, ini salah, maka kita sampaikan. Menurut Quran dan Sunnah, ini yang benar, ini yang salah. Ini namanya terhib wa terhib. Kalau ternyata mereka punya syubhat, kesalahpahaman, jadilhum billati hiya ahsan, bantahlah mereka dengan yang lebih baik. Dengan apa itu? Bantah yang lebih baik itu bantahan ilmiah, bukan bantahan sumpah serapah, bukan bantahan caci maki, bukan qulinazakumullah. Kalimat keparat, kalimat apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laknat. Ini kalimat-kalimat yang tidak pantas keluar dari seorang dai. Yang tidak pantas keluar dari seorang muslim bahkan. Ikhwani fi din, a'azakumullah, bantah itu dengan ilmiah, dengan ayat dan hadis, dengan riwayat, dengan asar para sahabat. Wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah, berarti dia diberi sesuatu yang sangat besar. Khairan katsira. Inna Allah rafiq yuhibbu rifqa fil amri kullih. Allah itu lembut penyayang, dan Allah suka dengan kelembutan dalam segala perkara. Dalam segala perkara, kalau bisa dengan lembut, untuk apa kekerasan? Kalau bisa dengan rahmat, dengan kasih sayang, kalau bisa, untuk apa kekerasan-kekerasan? Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ma kana rifqu fi syai'in illa zana wa la yunzau an syai'in illa shana. Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali menjadikannya indah, dan tidaklah kelembutan tercabut dari sesuatu kecuali akan menjadikannya jelek. Bahkan sampai jadi bahasa kita bahasa Indonesia, kalau yang bagus dikatakan halus, kalau yang jelek dikatakan pikirannya kasar. Kenapa? Karena umum. Biasanya yang halus-halus itu bagus, tetapi yang kasar jelek. Sehingga barakallahu fikum, disebutkan oleh Rasulullah SAW, ma kana rifqu fi syai'in illa zana wa la yunzau an syai'in illa syana. Wallahu rafiq yuhibbu rifqa fil amri kullih. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup, juga ada ayat yang disebutkan dalam Al-Quran yang sangat jelas membantah mereka, kaum khawarij, kaum reaksioner, kaum teroris, tetapi seakan-akan tidak pernah mereka baca. Atau kalaupun dibaca, dibaca tidak melewati kerongkongannya. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang kafir yang tidak mengusir kalian, yang tidak memerangi kalian, untuk kalian bersikap baik pada mereka dan bersikap adil pada mereka. Innama yanhakumullah 'anil ladzina yuqatilukum fid din wa yukhrijukum min diyarikum. Adapun yang Allah larang adalah terhadap orang-orang kafir harbi. Siapa kafir harbi? Kafir yang yuqatilunakum wa yukhrijunakum min diyarikum, yang mengusir kalian dari negeri kalian. Maka mereka kafir-kafir harbi yang kita tidak boleh bersikap baik pada mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tetapi tetap disuruh bersikap adil. Lihat, tidak boleh kita berbaik-baikan dengan orang kafir harbi, tapi adil tetap. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yanhaakumullah. Kejadiannya adalah ketika salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, ya Rasulullah, bapakku yang masih musyrik akan datang ke rumahku, bagaimana? Bolehkah aku menerimanya dengan baik? Dijawab, la yanhaakumullah. Allah tidak melarang kalian untuk bersikap baik pada orang-orang kafir. Sehingga mereka yang menyamaratakan hukum orang-orang kafir dengan menutup mata, tidak peduli, pokoknya kafir. Maka orang ini jahil, bodoh, tidak memiliki rincian-rincian ilmu tentang siapa orang kafir yang boleh diperangi, siapa yang tidak boleh diperangi, siapa yang tidak boleh diganggu, siapa yang tidak boleh dibunuh, siapa, tidak mengerti dia. Jahil. Padahal ayatnya, hadisnya sangat jelas. Tinggal dibuka surat Al-Mumtahanah akan ada ayat tadi. Mungkin ada pertanyaan, kalau tidak mengapa bersikap baik pada orang kafir, gunanya apa? Kok orang kafir disikapi dengan baik? Hikmahnya adalah agar mereka kenal akhlak Islam, agar mereka kenal akhlaknya seorang muslim, agar mereka tahu bagaimana ajaran Islam ini mulianya, rahmatnya, sempurnanya, adilnya. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Bukan kita cinta mereka, tidak. Tidak boleh mencintai orang kafir. Bagaimana mungkin mencintai orang yang menyatakan Allah punya anak? Bagaimana mungkin mencintai mereka-mereka yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala begini dan begitu? Astagfirullah. Kafir. Kita tidak cinta. Tetapi sikap kita baik pada mereka, berharap kalau-kalau mereka tertarik dengan ajaran Islam. Berharap kalau mereka mau masuk Islam. Nih, Islam yang hakiki seperti ini. Kalau saja saya boleh membunuh kamu, saya akan bunuh kamu. Tapi agama melarang. Maka mereka akan tertarik kepada agama. Berarti agama ini agama yang mulia. Mereka-mereka itu tertahan tangannya karena ajaran agama. Mereka tertahan tangannya karena ajaran Islam, karena ayat yang dibaca oleh mereka. Sehingga mereka kenal agama ini agama yang mulia. Lau kuntu qatilan wafdan naqataltukuma. Kalau aku boleh membunuh tamu, akan aku bunuh kamu berdua. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau ditanya kenapa teroris tidak pernah habis, karena ideologinya masih terus diajarkan. Pemahaman salahnya, pemahaman batilnya masih terus dikaji. Maka barakallahu fikum, wallahu ta'ala yahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimin jami'an, harus ada tahdzir. Apa itu tahdzir? Peringatan dari bahaya buku-buku para khawarij. Bukunya Said Qutb, bukunya Said Hawa, Islam Cundullah Thaqafatan wa Akhlaqan, tentara Islam katanya. Bukunya Maududi, bukunya termasuk yang ada sekarang, Qardawi. Juga sama. Pemikirannya, pemikiran Khawarij. Sampai mengatakan berkali-kali kalimat yang mengerikan. Yang mengkafirkan kaum muslimin. Menghalalkan darah kaum muslimin. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah. Agar teroris ini paling tidak berkurang. Adalah hendaklah terjadi kerjasama antara para penguasa dengan para ulama. Yang bertindak dengan represif. Yang bertindak menangkap. Menghentikan gerakan mereka. Menggagalkan upaya mereka untuk mengacaukan. Ini bagus, Masya Allah. Diiringi pula dengan pelurusan pemahaman. Agama yang indah ini tercoreng gambarnya. Jadi jelek gambarnya. Wah, Islam mengerikan. Islam menakutkan. Akhirnya melahirkan Islamofobia. Di mana-mana. Begitu melihat Islam, gemetar, ketakutan. Padahal kalau mereka kenal Islam yang sebenarnya, mereka akan cinta. Ini Islam yang hakiki. Quran wa sunnah. Seperti yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in. Seperti yang dibawa oleh Imam Syafi'i, yang dibawa oleh Imam Malik, yang dibawa oleh Imam Ahmad, Abu Hanifah, dan lain-lain. Masya Allah. Islam yang indah, Islam yang penuh rahmat, Islam yang adil. Tafadhal taufiqul afiyah, wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.